Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya ya, insyaallah kita akan teruskan ya pengajian kita di kitab tauhid ini. Sekarang kita masuk di bab yang ke-58 ya, di halaman 190. Bab yang menjelaskan tentang larangan mencaci maki angin ya, mencaci maki angin. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai hal yang kurang ataupun terdapat hal-hal yang kemudian terkesan kurang sempurnanya akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pengagungan seagung-agungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengagungan pensucian Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk di antara konsekuensi ketauhidan. Ya. Setelah orang itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan, maka di antara bentuk kesempurnaan itu adalah kita mensucikan ya Allah, kemudian juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala adalah kita dilarang mencela ataupun mencaci segala sesuatu yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dari segala sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berhubungan dengan takdir Allah misalkan ya, kita tidak boleh tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara bentuk yang merupakan penyempurnaan tauhid seseorang misalkan di sini adalah seperti hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab ya radhiyallahu anhu ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu riha ya, fa idza ra'aitum ma taqrahu faqulu ya. Nabi bersabda, janganlah sekali-kali kalian mencaci angin ya, jika kalian melihat angin tersebut ya, ataupun jika kalian melihat sesuatu yang kurang menyenangkan dari angin tersebut, maka ucapkanlah doa ini ya. Jadi hadis ini melarang kita untuk mencaci angin ya. Nah, mencaci angin termasuk juga berlaku kepada hal-hal lain, misalkan hujan, panas kan gitu ya. Dalam pembahasan dulu kita dilarang mencaci masa ya. Punya segala sesuatu yang merupakan itu diciptakan oleh Allah ya, ditetapkan oleh Allah, maka kita tidak boleh mencela segala sesuatu yang diciptakan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Ya, karena mencela ciptaan Allah ya, maka sama saja dengan mencela Allah sebagai sang pencipta di situ. Pada saat kita mencela hujan, mencela angin ya, mencela teriknya matahari, panas, sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada satupun keburukan ya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah adalah kebaikan. Maka tidak, di dalam syair Arab dikatakan bahasanya, tidak ada yang dipuji dalam keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan segala sesuatu yang manusia melihat buruk saja, Allah dipuji. Ya. Misalkan tadi dalam hadis tadi yang misalkan seorang tua yang suami, misalkan pasangannya meninggal, suaminya atau istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia tetap memuji Allah, ya dia mengucapkan alhamdulillah. Maka Nabi bersabda, orang ini dibangunkan rumah di tengah surga. Ya. Jadi kita diberikan musibah, diberikan cobaan, tapi kita tetap memuji. Nah, jadi Allah itu dipuji dalam berbagai keadaan. Ya, Allah itu dipuji dalam berbagai keadaan. Maka kata alhamdu itu menunjukkan kemutlakan tanpa ada batasan kapanpun. Ya, alhamdu adalah segala pujian ya hanya milik Allah kapanpun ya dan bagaimanapun itu. Allah tetap dipuji. Kenapa? Karena segala ketetapan Allah itu adalah mengandung hikmah kebaikan. Dan sekali lagi Allah tidak menginginkan keburukan dari segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan sakit, tapi bukan sakitnya yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan hikmah di balik sakit tersebut. Allah menguji dengan berbagai musibah, bukan musibah itu yang diinginkan oleh Allah, tetapi apa? Hikmah di balik setiap musibah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Maka tidak boleh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala keburukan, segala hal yang itu tidak baik dirasakan oleh manusia, itu Allah tetapkan adalah bima kasabat aydin nas. Itu adalah akibat ulah dari manusia itu sendiri. Jadi itu adalah akibat dari manusia itu sendiri di situ. Maka dalam hadis ini larangan mencela angin juga berlaku dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi bersabda, "Fa idza ra'aytum ma taqrahun," ya. Jika kalian menyaksikan apa yang kalian tidak suka, maka bacalah doa ini, yaitu doa pada saat kita melihat angin yang berhembus, angin yang kencang. Ya, doanya adalah saya dalam buku ini, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, ya, wa khairi ma fiha, ya, wa khairi ma umirat bihi, wa na'udu bi min syarri hadhihi rih, wa syarri ma fiha, wa syarri ma umirat bihi. Ya. Ini doa kalau kita melihat angin yang kencang. Ya, jadi kita membaca doa ini. Ya. Kalau ini agak panjang ya, kalau hujan kan sederhana ya. Hujan deras, hujan ini kita hanya berdoa, Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, turunkanlah hujan yang memberikan manfaat kepada kami. Ya. Tetapi kalau apa? Di sini pada saat kita melihat angin yang kencang di sana, Allahumma inni nas'aluka min khairi hadhihi. Yang pertama adalah, ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan dari angin ini. Ya. Kemudian nanti di bawahnya, wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung dari keburukan angin ini. Ini menunjukkan maksudnya angin itu ada dua hal. Pertama, angin itu dalam satu sisi membawa manfaat, dalam satu sisi itu membawa keburukan. Ya. Maka pada saat angin itu membawa kebaikan, kita meminta kebaikan dari angin tersebut. Kalau angin itu membawa keburukan, maka kita berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan yang dibawa ataupun yang ditimbulkan dari angin tersebut. Ya, bahkan di sini wa khairi ma fiha, yaitu khairi ma fiha artinya kita meminta kebaikan dari apa yang dibawa oleh angin. Jadi angin juga membawa kebaikan. Kemudian wa khairi ma umirat bihi, dan kami meminta kepadamu ya Allah kebaikan ya dari ya angin ini diperintahkan ya dijalankan ya untuk apa? Ternyata apa? Ternyata angin itu banyak ini. Pertama adalah angin ada manfaatnya sendiri. Contoh apa manfaat dari angin? Ya, misalkan adalah menjadikan segar ya, tidak panas ya. Ini kan, ini yang pertama. Kemudian kebaikan dari apa yang ada dalam angin, misalkan apa, angin itu membawa kebaikan ya, angin ini membawa ya, seperti kalau membawa keburukan, bahkan angin itu membawa misalkan kuman, membawa sesuatu yang kemudian menimbulkan penularan penyakit misalkan. Tapi pada angin juga ada kebaikan-kebaikannya. Contoh misalkan apa, ya misalkan angin itu membawa misalkan kalau dalam pertanian misalkan terjadinya perkawinan ya, misalkan padi, jagung dan seterusnya di situ. Ya, maka angin itu membawa kebaikan. Kemudian juga angin itu diperintahkan untuk apa? Itu juga ada kebaikan dan ada keburukan. Ya. Ada angin yang memang diutus untuk kebaikan, ya. Tapi juga ada angin yang itu memang ditiupkan untuk keburukan. Ya, untuk keburukan jelas yang sering kita saksikan kan begitu ya, menghancurkan rumah, menumbangkan pohon, ya. Kemudian sampai adanya korban dari akibat angin yang ditiupkan tersebut. Nah, maka pada saat kita melihat angin ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi doanya ini insyaallah mudah, ya. Allahumma inni nas'aluka min khairi hadhihi rih, ya, wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya. Dan angin ini juga ya, kalau dulu Allah Subhanahu wa taala juga kadang menghancurkan kaum itu dengan angin, ya, dengan angin topan yang kemudian membinasakan, ya. Begitu juga kita kadang saksikan akibat-akibat yang sangat mengerikan dari musibah yang bisa ditimbulkan oleh angin ini. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah angin, ya, berhubungan dengan masalah angin. Kemudian di antara faedah yang sangat penting dari doa ini adalah pada saat kita mungkin melihat angin yang begitu kencang, ya, kemudian kita berdoa dengan doa ini, maka apa? Timbul ketenangan pada hati orang yang berdoa. Ya, seperti kita, ternyata hujan deras sekali. Kemudian kita sadar, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berdoa itu timbul ketenangan dalam hatinya. Begitu juga walaupun anginnya kencang sekali, ya, istilahnya kalau kita sudah berdoa kepada Allah, ya, kita minta kebaikan kepada Allah dan kita juga berlindung dari berbagai keburukan dari angin tersebut, ya, makanya kalau orang sudah berlindung kepada Allah, maka orang itu akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berdoa di dalam keadaan-keadaan seperti ini, mereka akan lebih tenang, ya, di dalam kehidupan. Ya. Begitu juga misalkan di dalam peristiwa-peristiwa keseharian, seandainya kita senantiasa barengi dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan zikir-zikir, dengan doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, maka ini akan menjadikan hati orang itu betul-betul tenang di dalam kehidupan. Mungkin orang lain panik, wah, puting beliung, anginnya kencang, ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ya, bagaimana? Angin juga kan ada yang mengirim, angin juga ada yang mengatur. Angin itu tidak bergerak sendiri. Nah, maka pada saat kita sudah minta perlindungan kepada zat yang mengirim angin tersebut, maka kita tenang. Ya. Begitu juga gambaran kan begitu, ya. Misalkan ini ada berita, misalkan ini ada preman-preman ini mau mengamuk, kan gitu. Ya, kalau kita sudah ketemu dengan ketua premannya, kita bilang tolong saya dijaga. Ya, maka kalau kita sudah bilang kepada ketua premannya, kita juga tenang di situ. Kenapa? Kita sudah kenal. Begitu juga pada saat ada angin yang kencang, musibah yang ini, kalau kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, kita sudah minta perlindungan kepada Allah, maka orang-orang beriman itu jauh lebih tenang. Ya, kenapa? Ya, kalau preman, ya, kalau mereka sudah mabuk, mereka bisa saling bunuh antar preman, kan gitu, ya. Masih ada hal-hal yang bisa menimbulkan tetap keburukan di situ. Tapi bagi orang yang sudah meminta perlindungan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan perlindungan dan tidak ada satupun yang bisa membatalkan ataupun menolak dari apa yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa, misalkan dulu doa yang barang siapa dia singgah di satu tempat, kemudian dia membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, ya, jadi membaca doa seperti ini saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadurru syai', dia tidak akan sedikit pun terganggu oleh apapun di situ, ya, tidak terganggu oleh setan, jin, binatang, apa, enggak ada yang bisa mengganggu di situ. Sehingga apa? Kalau Nabi sudah bersabda seperti itu, maka kalau kita membaca doa ini, kita sudah tenang, ya. Kita mau apapun yang terjadi di situ, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disitulah kemudian, ya, kenapa, ya, jadi kita bahagia, kita tenang pada saat kita tahu tentang ayat tadi, ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul ketenangan di dalam hidup seseorang di situ. Ya. Maka ini termasuk referensi, termasuk doa yang dianjurkan untuk kita hafal, ya, doa dianjurkan kita untuk hafal. Dan ini menjadi salah satu sebab zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Kemudian maka di sini ada empat kandungan bab yang penting ya. Yang pertama adalah larangan mencaci maki angin. Jadi tidak boleh mencaci maki angin, hujan, panas, musim, segala sesuatu tidak boleh dicaci. Ya. Yang kedua adalah Rasulullah menjelaskan doa yang hendaknya diucapkan ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, jadi berdoa ya, cara doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi orang beriman itu pandai menjaga lisan ya, tidak berkeluh kesah, tidak mencaci, tidak mencela, tidak menyalahkan kan gitu ya. Jadi orang beriman adalah mereka senantiasa banyaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dijelaskan bahwa angin itu bertiup ya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jangan betul-betul terbawa dengan konsep keilmuan sekarang ya. Konsep keilmuan yang betul-betul menanamkan sekulerisme di dalam hidup kita ya. Mungkin kita sudah belajar tentang teori hujan, teori tentang bertiupnya angin ya, teori tentang berbagai teori tentang jagat raya, tentang antariksa, tentang alam semesta ini. Tapi dalam teori-teori dalam teori itu yang kita pelajari itu hampir tidak ada yang kemudian terdapat nilai-nilai ibadah, yaitu tidak membawa untuk semakin mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita belajar tentang teori angin ya, misalkan terjadinya perbedaan tekanan udara kemudian terjadilah pergeseran angin ya. Ya. Tidak pernah namanya dalam teori itu kemudian dikenalkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu. Begitu juga misalkan teori tentang hujan, bagaimana proses terjadinya hujan, maka dalam teori yang kita pelajari itu juga tidak ada secuil pun yang kemudian dikenalkan akan Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita untuk zaman sekarang ya, bagaimana kita harus pandai-pandai ya di dalam kita menyaring ilmu ini ya. Kemudian juga pandai-pandai di dalam kita memahami ilmu ini ya. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang semakin mengenalkan seseorang itu kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pas dia belajar tentang berbagai teori, maka disitulah teori-teori tersebut akan semakin menguatkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kalau ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu yang kemudian dipisahkan dari nilai-nilai ibadah, maka yang terjadi adalah ya kedzaliman. Ya, terjadi adalah kezaliman. Banyak orang-orang yang berwawasan, orang-orang yang memiliki keilmuan luas, tetapi keilmuan tersebut tidak mampu mensolehkan orangnya. Ya, belajarnya kemana-mana, seluruh ilmu dipelajari, tetapi apa? Ilmu itu tidak semakin menjadikan seseorang soleh. Ya, semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang terus terang menjadi sebuah keprihatinan ya, keprihatinan zaman sekarang. Justru kadang orang semakin belajar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa manfaatnya belajar bagi seorang muslim kalau justru yang dipelajari itu semakin melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat adalah terkadang ya angin diperintahkan untuk hal kebaikan ya. Akan tetapi terkadang pula diperintahkan untuk hal kejelekan ya, seperti angin yang tadi untuk musibah, untuk mengadab sebuah kaum, maka itu adalah untuk kejelekan. Tapi banyak juga angin yang itu memang ditujukan untuk kebaikan, kemaslahatan manusia di situ. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi berhubungan dengan masalah keilmuan ya, bahwasanya kalau dalam Islam itu ilmu itu memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya. Tapi apa? Tapi keilmuan itu tidak mentok sebagai sebuah keilmuan saja, tetapi apa? Bagaimana keilmuan itu kemudian terinternalisasi pada diri orang yang berilmu. Jadi keilmuan ini kemudian membentuk ya karakter orang-orang yang berilmu. Maka dibutuhkanlah sebuah bentuk konkret dari akibat ilmu itu, yaitu apa? adalah amal yang dimiliki oleh seseorang itu. Nah, dalam Islam proses ya internalisasi ilmu itu dilakukan dengan bentuk tarbiyah ataupun pendidikan. Nah, pendidikan di dalam Islam ataupun tarbiyah di dalam Islam itu adalah upaya untuk menumbuhkan, untuk menyuburkan, ya, ataupun menambah. Artinya apa? Bentuk pendidikan Islam itu bukan untuk menanamkan sesuatu yang baru, tetapi pendidikan itu adalah untuk menumbuhkan, menyuburkan, meluaskan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan seseorang itu sudah memiliki sesuatu yang tinggal kita tumbuhkan, kita suburkan. Apa yang dimaksud sesuatu itu? Sesuatu itu adalah fitrah. Sesuatu itu adalah fitrah. Maka disebutkan setiap manusia lahir itu dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Fitrah itu adalah seseorang itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Ya. Maka dalam pendidikan inilah yang kemudian dikembangkan. Ya, bagi pendidikan Islam, maka kita lihat misalkan pendidikan Rasulullah kepada para sahabat. Pendidikan yang diberikan kepada para sahabat adalah tadi yang kemudian menggali nilai-nilai ketuhanan pada diri seseorang, dikembangkan, terus dikembangkan, disuburkan. Ya. Bukan kemudian diberikan sesuatu yang baru. Ya. Dan sehingga apa? Fitrah manusia itu dia mengenal Tuhannya ataupun mencari yang menciptakannya. Maka masyarakat yang terbelakang, yang kemudian tidak ada utusan, tidak ada rasul, tidak ada dai ke sana, masyarakatnya itu akan didorong oleh fitrah itu untuk mencari Tuhannya. Cuman terjadinya adalah kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena tidak ada dai, tidak ada rasul. Sehingga manusia jadinya beribadahnya kepada batu, kepada hewan, kepada tanaman ataupun pohon misalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu sudah membawa fitrah ketuhanan, yaitu mencari Tuhannya di situ. Nah, kemudian di dalam Islam itu fitrah itu tidak cukup sebagai unsur ataupun sebagai hal yang itu menjadi dikatakan sebagai sebuah ibadah. Okay. Artinya seseorang itu tidak akan mampu beribadah hanya bermodalkan dengan fitrah tadi. Ya. Kenapa orang kemudian menyembah pohon, kemudian menyembah hewan? Padahal itu juga lahir dari fitrahnya, dari nuraninya. Ya. Ini menunjukkan apa? Fitrah saja itu tidak cukup bagi manusia agar manusia itu mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disitulah kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul, Allah menurunkan kitab suci. Ya. Nah, kitab suci ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum ada, kitab suci ini adalah fitrah munazzalah. Artinya apa fitrah munazzalah? Itu adalah fitrah yang Allah turunkan. Nah, fitrah yang Allah turunkan. Dan agama Allah Subhanahu wa taala adalah juga agama yang dibangun di atas fitrah. Jadi, agama Allah adalah agama yang dibangun di atas fitrah. Sehingga apa? Kalau kita perhatikan, tidak ada satupun ajaran dalam agama Allah yang kemudian bertolak belakang dengan fitrah manusia. Karena dua fitrah ini adalah hal yang sama, sejodoh itu. Fitrah manusia untuk mencari Tuhannya, ya mencari Allah, kemudian fitrah yang Allah turunkan berupa Al-Quran, itu akan menjadikan klop ya antara orang yang tadi mencari Tuhannya kemudian dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teringat misalkan adalah ucapannya Heraklius ya. Pada saat bertanya kepada Abu Sufyan, dia bertanya, "Apakah ada di antara umatnya Muhammad ini yang kemudian murtad?" Maka Abu Sufyan mengatakan, "Tidak ada. Tidak ada namanya umatnya pengikutnya Muhammad pada zaman tersebut murtad." Maka pada saat dikatakan tidak ada, Heraklius mengatakan, "Begitulah iman." Ya. Artinya begitulah, kalau fitrah yang Allah turunkan kemudian bertemu dengan fitrah pada diri manusia, maka tidak mungkin akan berpisah lagi. Ya, karena itu jodohnya kan gitu. Jadi kalau manusia itu punya semangat untuk mencari kebenaran, mencari Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu dipertemukan dengan wahyu, dengan Al-Qur'an, maka fitrah itu tidak akan pernah berpisah lagi. Maka Abu Sufyan Heraklius mengatakan, begitulah jika iman sudah bertemu dengan hati yang bersih, hati yang bersih adalah fitrah itu. Maka apa? Tidak akan pernah lagi berpisah. Maka orang-orang yang dia punya fitrah, kemudian dia jaga fitrah tersebut, kemudian bertemu dengan ajaran agama ini, maka dia akan kuat, ya, dia akan kuat dalam beragama. Kenapa? Karena fitrah dalam dirinya itu tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah yang Allah turunkan dalam syariat ini. Nah, dalam pendidikan inilah bagaimana seseorang itu menumbuhkan ya fitrah ini, kemudian diselaraskan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dalam kehidupan manusia yang mempertemukan antara fitrah manusia dengan fitrah yang Allah turunkan, sehingga seseorang itu punya cahaya dalam hidupnya. Cahaya inilah yang kemudian ini menjadi pembimbing, menjadi hidayah. Sehingga seseorang itu tahu mana yang dibenarkan, mana yang salah, mana yang al-haq dan mana yang batil. Sehingga dalam kehidupan seorang muslim, manusia tidak boleh ya, dalam Islam itu menyandarkan baik buruknya sesuatu dengan naluri, itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena kadang naluri itu didominasi oleh hawa nafsu, kadang naluri itu terkalahkan oleh hawa nafsu. Kecuali orang-orang yang dia mampu mengekang hawa nafsunya, maka orang-orang yang mampu mengekang hawa nafsunya lah dia itu akan dominan nalurinya itu. Ya. Maka naluri manusia itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka misalkan di dalam tulisannya Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan tentang kedudukan akal dengan wahyu. Maka belum ada, tidak ada namanya akal sehat kemudian bertentangan dengan wahyu. Ya, kalau akal seseorang itu sehat, pasti dia akan klop dengan Al-Quran, klop dengan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Nah, kalau kita lihat di dalam pola pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau membangun umat ini adalah tadi beliau menumbuhkan fitrah pada diri manusia, kemudian dibimbinglah dengan cahaya ilahi, yaitu dengan Al-Quran, pembinaan menggunakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Keilmuan-keilmuan ini adalah keilmuan yang kemudian dibangun dengan fitrah. Sehingga manusia semakin berilmu, manusia itu semakin mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Ya. Mana yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan. Bahkan semakin mendalam, semakin banyak keilmuan yang dipelajari oleh orang tersebut adalah seperti perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Umar bin Khattab beliau mengatakan, orang yang berilmu itu bukan orang yang mampu membedakan yang benar dan yang salah, ya. Tapi adalah orang yang mampu memisahkan, ya, mana yang salah dari hal yang paling salah. Gitu. Jadi bisa memilih semuanya salah, tapi mana kesalahan yang paling minim, kan gitu. Di semua hal banyak kebaikan, tapi dia tahu mana kebaikan yang paling utama. Nah, maka kita lihat kalau misalkan di dalam Keilmuan para ulama itu sangat mendalam. Semakin mereka belajar, keilmuan sangat mendalam. Sehingga mereka mampu menentukan skala prioritas dalam berbagai kebaikan. Ya, mereka paham ini fadilahnya apa, ini keutamaan mana yang lebih utama antara ini dan itu, tahu semua. Kenapa mereka tahu semua? Karena tadi keilmuan yang mereka pelajari adalah keilmuan yang betul-betul tadi, yang dibangun di atas fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Syafi'i kan beliau mengatakan ilmu ini adalah nur, ilmu ini adalah cahaya. Ya. Dan cahaya inilah yang seakan-akan seperti lentera yang kita pakai pada saat kita berjalan di malam hari. Ya. Dengan cahaya ini kita mampu membedakan, ya, kita mampu melihat bagaimana keadaan jalan dan kita tahu juga ke arah mana kita akan tuju di situ. Nah, keilmuan-keilmuan sekarang adalah keilmuan yang sekuler, dalam artian tidak dibimbing oleh wahyu ini. Sehingga kadang justru keilmuan orang itu semakin luas, semakin dalam, tetapi tidak tercermin kepada kepribadian orang tersebut. Ya, yang terjadi maka apa? Yang terjadi kadang adalah kedoliman-kedoliman. Orang semakin pintar, tetapi apa? Semakin pintar ngakalin orang juga. Kan gitu. Orang semakin hebat pendidikannya, tetapi tidak tercermin sebagai orang yang Ya, berilmu. Nah, kalau dalam Islam orang itu berilmu, otomatis orang itu semakin semakin soleh. Ya, seperti dalam pepatah Jawa, semakin berilmu semakin merunduk di situ. Ya, semakin merunduk tapi semakin banyak manfaatnya, semakin banyak isinya di situ. Nah. Nah, ini yang kemudian kalau hal seperti ini terus berjalan pada umat ini, kemudian masyarakat umat ini juga tidak menyadari ini, maka umat ini juga lama bangkitnya. Ya. Karena kebangkitan umat Islam itu adalah pada saat mereka berawal dari keilmuannya, ya, berawal dari pendidikannya. Ya. Pada saat pendidikan mereka benar, ya, kemudian juga tujuan proses pendidikan itu benar, barulah nanti akan terjadi kebangkitan umat Islam. Ya. Nah, dan keilmuan sekarang adalah keilmuan yang bersumber dari Barat. Keilmuan yang memisahkan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai sains. Ya, sehingga apa? Keilmuan itu kemudian terjadilah gap, ya, antara keilmuan dengan nilai-nilai ibadah di situ. Maka ini tidak akan pernah ketemu, ya, dan tidak akan pernah menghasilkan seorang pribadi yang muslim yang kamil, ya, insanul kamil, itu tidak akan pernah terwujud dengan model belajar keilmuan yang seperti ini. Nah, ini apa? Ini diantara yang seharusnya betul-betul dipahami oleh masyarakat di situ. Ya. Jadi bagaimana keilmuan, bagaimana belajar, bagaimana tarbiyah yang sebenarnya, dan dengan seperti inilah kemudian menjadikan, ya, terjadinya generasi-generasi yang betul-betul itu akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Ya. Dan kita sangat merindukan, ya, kita sangat merindukan generasi-generasi kita, orang-orang yang bisa tumbuh betul-betul secara fitrahnya, ya, dengan fitrah inilah kemudian manusia itu menjadi sempurna. Ya. Misalkan di dalam hadis tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian juga di dalam ayat Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali engkau meninggal kecuali kalian meninggal dalam keadaan muslimun. Muslimun apa? Dalam keadaan fitrah juga. Ya. Jadi kita lahir dalam keadaan fitrah, meninggal juga harus dalam keadaan fitrah. Maka apa? Proses pendidikan itu adalah proses pendidikan untuk menjaga kefitrahan manusia senantiasa di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sekali lagi betul-betul kita inginkan hal ini disadari oleh masyarakat, disadari oleh umat ini, sehingga mereka belajar, tetapi belajar itu betul-betul adalah belajar yang akan membawa kebaikan untuk diri dan agamanya itu. Ya. Mungkin itu pembahasan kita pada kesempatan petang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.